Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man ittaba'a huda amma ikhwanil kiram. Kita akan kembali pada pembacaan kitab Qulubur Rijal wa taghayyuruha min halin ila hal. Hati para tokoh atau figur serta perubahannya dari keadaan demi keadaan. Sebuah tulisan milik Syekhun Al-Fadil Sa'id bin Da'as Al-Mashushi Al-Yafi Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya, yakni pertemuan terakhir, kita telah membaca dari ucapan sang penulis yang beliau bawakan kepada kita tentang landasan hukum yang ketiga. Apa yang beliau ingin kuatkan dari opini beliau di depan tentang seseorang yang sudah mencapai ilmu, pemahaman di dalam agama, memiliki peluang untuk bisa tergelincir dan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan landasan hukum yang ketiga berupa hadis tentang seseorang yang dahulunya dia adalah sebagai pencatat wahyu, bahkan dia juga mulia di mata para sahabat dari sisi dia telah menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Namun ketika dia menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, dia murtad dari agama Islam dan dia masuk bergabung dengan kaum Nasara, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Seperti apa telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masih berada pada pembahasan tentang orang yang berubah, orang yang menyelisih syariat Allah, orang yang menyimpang, yang tergelincir. Hak mereka adalah untuk dihinakan dan direndahkan. Siapa yang merendahkan mereka, siapa yang menghinakan mereka? Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa landasan hukum telah kita baca. Di antaranya adalah dua ayat dan satu hadis terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hadis yang panjang namun yang terpotongannya adalah wujilati dhillatu wasigar wa ala man khalafa amri. Hadis lengkapnya berbunyi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bisayfi baina yaday sa'ah wujilat rizqi tahta dhillir rumhi wujilat dhillatu wasigar wa ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Lafaz yang kita inginkan adalah wujilatid dhillatu wasigaru ala man khalaf amri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kerendahan serta kehinaan bagi orang yang menyelisihi perkaraku. Kita akan lanjutkan. Masih boleh bawakan kepada kita landasan hukum berupa ayat kali ini tentang menyelisihi Allah, menyelisihi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah kehendaan, kehinaan dan kerendahan. Qala Rabbuna subhana, berkata Rabb kami yang maha suci. Potongan ayat dari surat An-Nur. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Hendaknya waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yakni perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menimpa mereka fitnah, akan menimpa mereka siksaan yang pedih. Nah, akan menimpa mereka fitnah, akan menimpa mereka siksaan yang pedih. Datang tafsir dari Imam Asy-Syafi'i dan juga dari Imam Ahmad, Imam Ahmad al-Masyhur, bahwasanya dimaksud dengan fitnah di sini adalah syirik. Ala innal fitnata syirik. Ala innal fitnata syirik. Kemudian beliau beristidlal dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah, sampai tidak terjadi lagi kesyirikan. Artinya orang yang menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terancam dengan waliyadzubillah murtad, kesyirikan, kekufuran. Atau ancaman yang terakhir adalah akan tertimpa dengan siksa yang pedih. Dan bahkan ikhwanul kiram, ketika menyelisihi arahan dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa hadis yang akan kita sebutkan, terkadang siksaan yang pedih tersebut disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzbillah. Jadi rentetan sampai dalil yang ini, dalil yang keempat yang beliau bawakan berupa ayat. Ini antara hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menyelisihi Allah, menyelisihi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berupa kerendahan, kehinaan, serta fitnah dan juga siksa yang pedih. Nah, datang dari hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu riwayat Muslim, yang menceritakan bahwasanya akala rajulun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi. Pernah seseorang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan kul bi yaminik. Wahai fulan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanlah dengan tangan kanan engkau. Kata dia, la astati, aku tidak mampu. Siapa dari kita tidak mampu untuk makan dengan menggunakan tangan kanannya? Artinya apa? Orang ini sombong, orang ini angkuh. Perhatikan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dia arahan, pelajaran, nasihat, teguran, dan ternyata dia menyelisihinya. Nah, ayat yang barusan kita baca sebagai pembuktian bahwasanya orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnatun au yusibahum adabun alim. Entah fitnah atau siksa yang pedih. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada dia, lastata, semoga engkau tidak mampu. Dalam riwayat tersebut kata Salam bin Aqwa sebagai perawi hadis, dan dia yang menyaksikan kisah tersebut, ya akhirnya orang tersebut tidak sanggup lagi untuk mengangkat makanan ke arah mulutnya, entah itu dengan tangan kanan bahkan juga dengan tangan kiri. Artinya apa? Menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fikum jami'an, diberikan ganjaran hukuman disegerakan di kehidupan dunia. Datang juga di dalam Sahih Bukhari kisah tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke arah Tabuk. Jadi beliau mau melakukan peperangan atau penyerangan kepada bangsa Romawi. Perang yang masyhur dengan nama Perang Tabuk. Sesampainya di area Naam Toy, satu bukit, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat singgah pada suatu malam. Jadi beristirahat, tidak bisa melanjutkan perjalanan karena malam. Sebelum malam tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan bahwasanya akan datang nanti malam. Dari sisi wahyu beliau menyebutkan akan hal tersebut, wailainya adalah perkara gaib yang Allah tampakkan kepada beliau. Malam hari akan tiba dan akan datang angin kencang. Janganlah seorang di antara kalian pun mengangkat kepalanya. Artinya ketika angin datang, tetap berdiam diri di tempatnya. Kalau bukan duduk, naam, terlentang atau berbaling. Ya, setelah mendengar arahan tersebut, ada seseorang yang ketika datang angin kencang, dia berusaha untuk mengangkat kepalanya, yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya orang yang mengangkat kepalanya, yang menyelisihi arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dihempaskan oleh angin kencang tersebut, dibawa sampai ke Bukit Toy, jauhnya puluhan kilometer. Nah, artinya apa? Seperti inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertimpa dengan fitnah atau tertimpa dengan siksa yang pedih, bahkan bisa jadi hukuman tersebut disegerakan di kehidupan dunia. Nah, jangan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang terjadi barakallahu fikum jami'an di perang Uhud, ketika pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 40 pasukan di Bukit Silo, dengan arahan dari beliau bahwasanya jangan kalian turun dari Bukit Silo, Tugas kalian adalah untuk menghalangi musuh dari arah belakang Bukit Sirah. Apapun yang terjadi, seandainya pun pasukan di bawah, artinya di dataran rendah, kalah ataupun menang, jangan kalian beranjak dari tempat tinggal kalian. Nah, di awal peperangan, ketika poin peperangan berada di, atau enam kemenangan berada di tangan kaum muslimin, sebagian mereka telah merayakan hal tersebut, sebagian mereka lagi berusaha mau mencari harta rampasan perang yang ada di bawah, di medan pertempuran. Yang berada di Bukit Sirah, beberapa orang yang mereka mengatakan bahwasanya, ayo kita turun, ikut bersekutu dengan pasukan di bawah, mengambil ghanimah, yakni harta rampasan perang, kaum muslimun telah menang. Sebagian yang lain mengingatkan, ingat pesan Rasulullah SAW, bahwasanya apapun yang terjadi di bawah, kalah ataupun menang, jangan turun, jangan tinggalkan bukit. Hanya saja kata Allah Subhanahu wa taala, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Nah, Allah Subhanahu wa taala membocorkan maksudnya ada yang dari kalian yang inginkan dunia, ada juga yang inginkan akhirat. Ya karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tidak tinggal di Bukit Sirah kecuali hanya sekitar 5, 6 atau 7 orang saja. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang waktu itu masih musyrik melihat bahwasanya bagian belakang dari Bukit Sirah kosong dari pasukan pemanah kaum muslimin, akhirnya dia manuver dengan pasukan berkudanya. Hampir-hampir ketika itu Rasulullah SAW terbunuh dikarenakan kelalaian dari sebagian orang. Buah hasil dari apa ini dia? Menyelisihi Rasulullah SAW. Jadi barakallahu fikum jami'an, menyelisihi Rasulullah SAW adalah tidak ada baiknya. Bahkan isinya atau dampak dari enam hal tersebut dari apa yang telah kita baca berupa empat landasan hukum. Orang tersebut dihinakan, direndahkan, dan juga terancam dengan fitnah serta siksaan yang pedih. Dan bisa jadi siksaan yang pedih tersebut disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia. Kita lanjutkan kata sang penulis, Syekh Said bin Da'as Al-Yafi'i rahimahullahu taala. Hadhihi al-ayatu ya ibadallah yanbaghi an yunazzilaha wa an nata'idha biha nahnu awwalan qabla an nafhamaha fi ghairina min ahli al-bid'ah wa ad-dhalal. Setelah beliau bawakan landasan hukum berupa ayat dan juga hadis, beberapa ayat dan hadis, beliau jadikan semacam kesimpulan. Ayat-ayat ini wahai hamba-hamba Allah, 3 ayat dan 1 hadis. Dan hadis Ibnu Umar. Ayat-ayat ini wahai hamba-hamba Allah, sepantasnya menempatkannya atau kita mengambil pelajaran dengannya sebelum orang lain. Pertama-tama kita dulu yang mengambil pelajaran, karena kita membaca, kita mengkaji, kita mempelajari. Sebelum kita terapkan kepada orang lain dari kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Nah, ini teguran dari beliau. Pahami ayat ini, bahwasanya orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya berada di dalam kerendahan dan kehinaan. Orang yang mengamalkan amalan kejelekan akan ditimpa dengan kerendahan. Watarhaquhum dillah. Orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki pelindung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki pembela. Dan wajah mereka diliputi dengan ibaratnya seperti kegelapan malam. Dan seterusnya di antara ayat yang telah kita baca. Hendaknya kita terapkan pada diri kita terlebih dahulu. Lianna katsiran minhum kana yaman min ad-dahri fil makani alladhi nahnu fi. Camkan baik-baik ucapan ini. Seakan-akan tulisan ini terjadi atau beliau sengaja untuk menulisnya kepada kita. Karena kebanyakan dari mereka dahulunya mereka berada di tempat yang kami berada sekarang. Artinya apa? Dahulunya mungkin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bahkan karib kerabat kita dan keluarga kita mungkin berada di satu tempat yang sama dengan kita. Majelis yang sama, masjid yang sama, tempat taklim yang sama, mengkaji buku yang sama. Sekarang kemana mereka? Terpisah. Karena apa? Bisa jadi sebab-sebab yang penulis sebutkan di depan adalah terjadi pada diri mereka. Apa itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala? Tidak memurnikan al-haq, tidak mengikat al-haq pada diri mereka. tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat mencari keridhaan, bahkan mereka mencari adalah perbendaharaan duniawiyah, waliyadu billah. Beliau lanjutkan lagi, katsirun minhum kanu tullaba ilmin, katsirun minhum kanu du'atan ila Allah. Bisa jadi dahulunya mereka adalah para penuntut ilmu, bisa jadi dahulu mereka adalah orang-orang yang menyeru ke jalan Allah. Apa yang aku katakan bahwasanya seakan-akan buku ini beliau tulis sengaja untuk kita dan tepat pada sasaran. Dan kita rasakan apa yang beliau gambarkan kepada kita di sini. Makanya kata beliau di sini nasihat yang tepat bahwasanya sebelum terapkan ayat ini kepada orang lain, terapkan dulu kepada diri kita. Ada di antara teman kita, sahabat kita, saudara kita, karib kerabat kita, bahkan keluarga kita, dahulunya mungkin apa yang beliau sebutkan kepada kita di sini, para penuntut ilmu, bahkan da'i di jalan Allah, bersama kita dalam satu majelis, satu tempat taklim, dan semisalnya. Kemana mereka sekarang? Kata beliau di sini, kanu mada, yani apa yang mereka lakukan dahulunya? Ya'iduna wa yansahuna wa yada'una ila manhajis salaf. Yang mereka lakukan adalah dahulunya mereka memberikan peringatan, memberikan nasihat, mereka menyeru kepada manhaj salaf. Wallahi betul apa yang beliau katakan, jujur. Ma asbaha al-laila bil bariha. Nah, ya, ungkapan ini diucapkan oleh orang Arab bahwasanya seakan-akan hari ini dan kemarin sama. Tidak ada bedanya, mirip. Wahila beliau menulis ini mungkin beberapa tahun yang silam. Walakin soru ila ma soru ilai bisa bi martakabu wa ma tamadu fihi minal mukhalafat fi ma bainahum wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jadilah mereka kepada apa yang mereka telah jadi dengan sebab apa yang mereka lakukan atau perbuat. Yang mereka tempuh adalah menyelisihi. Ini menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, melakukan penyelisihan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari barakallahu fikum jami'an. Kita katakan berulang-ulang kali bahwasanya naam, fitnah pasti terjadi. Ini bukan ucapan yang kita ambil dari dalam saku kita. Bukan. Ini ucapan bukan kita ambil dari naam, dari akal pikiran kita sendiri, tapi terbukti seperti itu dan memang seperti itu. Berlandaskan hukum bahwasanya fitnah pasti terjadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya inilah kehidupan dan kematian dengan tujuan apa? Untuk menguji kalian. Fitnah pasti datang. Dan antum tahu bahwasanya fitnah ibaratnya seperti tamu tak diundang. Datang tanpa salam, pergi tanpa kalam. Kita tidak pernah tahu. Dan bisa jadi dalam satu tahun mungkin terjadi berkali-kali. Dan orang-orang yang selalu menjadi mangsa dari fitnah atau korban dari fitnah adalah orang-orang seperti ini, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sebagai motivasi kepada kita bahwasanya jangan sekali lagi jangan coba-coba untuk bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena korban fitnah selalu kita jumpai adalah orang-orang yang tidak serius memegang sunnah, bermain-main dalam agama, malas taklim dan belajar, amalannya tidak ada, sibuk hanya mengurus fitnah dan semisalnya. Nah, seperti itu. Dan fitnah terus berlanjut. Bahkan bisa jadi belum selesai dari satu fitnah yang pertama, akan datang fitnah yang baru. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. Karena mungkin kalau kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang telah lewat, mungkin kita pikir bahwasanya tidak ada lebihnya aku daripada dia. Mungkin kita mengenal ada sebagian orang yang mungkin rajin beribadah, kemudian dalam masalah bahasa Arab juga dia lebih lihai, lebih pandai, lebih pintar daripada kita. Kemudian kira-kira apa? Apa yang membuat mereka tergelincir dan kita tetap bertahan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi ketika datang fitnah berikutnya adalah wallahul musta'an. Semoga tidak kita menjadi korban berikutnya. Sampai datang fitnah yang paling terakhir, yang fitnah itu Dajjal. Beliau sebutkan kepada kita di sini bahwasanya orang-orang yang dahulunya dari kalangan penuntut ilmu, bahkan penyuruh ke jalan Allah, mereka memberikan teguran, nasihat, mengajak kepada manhaj salaf. Akan tapi kemana mereka sekarang? Dengan sebab karena mereka melakukan penyelisihan, Allah Subhanahu wa taala na'am palingkan mereka. Dan pahami baik-baik ayat ini bahwasanya ini bisa berlaku kepada siapapun termasuk kepada kita. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Wa in tatawallau, seandainya kalian enggan untuk memegang agama Allah Subhanahu wa taala ini, Allah telah memberikan kalian hidayah, telah memberikan kalian petunjuk, belum tentu diberikan kepada yang lainnya. Allah memperkenalkan kepada kalian sunnah. Allah menjadikan kalian ada di tempat kalian menuntut ilmu. Wa in tatawallau, seandainya kalian tidak memegang hal tersebut dengan sebagaimana mestinya, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain. Summa la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak seperti kalian dalam hal malas-malasan belajar, malas-malasan memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seperti inilah, fitnah pasti terjadi. Tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak. Yang bisa adalah hanya dijalani. Kemudian kita butuh solusi agar bisa selamat dari fitnah. Dengan apa yang telah terdahulu penyebutannya? Di antaranya adalah memurnikan al-haq, kemudian mengikat al-haq pada diri kita, dan seterusnya dari apa yang telah kita baca. Kata beliau berikutnya, Syekh Said bin Da'as Al-Yafi'i, fa'adda bihim hadal amr al-azima ila ma adda ilaihi. Akhirnya menggiring mereka perkara ini kepada apa yang mereka telah digiring padanya. Artinya apa? Ada yang kokoh bertahan, ada juga yang pergi. Seperti itulah tujuan fitnah. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyibi wa yaja'ala khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaja'aluhu fi jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuan fitnah, tujuan ujian, tujuan dari tes dari Allah Subhanahu wa taala adalah ini dia. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib, agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang buruk-buruk daripada yang baik. Jadi terkadang fitnah di antara tujuan adalah membersihkan barisan. Pembersihan barisan. Agar mengeluarkan dari barisan-barisan kaum muslimin, barisan-barisan salafiyin, mereka yang sudah terlanjur masuk namun tidak berpegang dengan, tidak serius dalam memegang agama, Allah bersihkan barisan. Datang dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa istawan nas indal afiyah falamma nazalal bala tabayanu. Istawan nas indal afiyah, ketiga keadaan aman-aman saja, terlihat orang sama. Yang rajin, yang tidak rajin atau yang malas, terlihat sama. Yang pintar, yang bodoh, terlihat sama. Namun akan perbedaan nanti kapan? Falamma nazalal bala, ketika ujian turun, tabayan, barulah di situ terbedakan. Yang ini termakan fitnah, yang ini termakan syubhat, yang ini lari ke sana, yang ini balas, yang ini di situ baru terbedakan. Kapan? Ketika terjadi fitnah. Jadi terkadang fitnah juga ada manfaatnya. Apa itu? Untuk membersihkan, membedakan. Allah pun mengatakan akan hal tersebut. Usaha yang terjadi fitnah adalah untuk mengetahui siapa yang jujur dengan keimanan dia dan siapa yang dusta. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladina min qablihim fala ya'lamannallahu alladina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Ini diantara barakallahu fikum jami'an fungsi dan tujuan dari fitnah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membedakan manusia mana yang jujur dan mana yang dusta dari keimanan mereka. Para ulama juga mengatakan bahwasanya emas murni semakin diuji semakin kelihatan kemurniannya. Namun emas palsu datang satu kali ujian saja tidak lulus. Seperti itulah. Ibaratnya barakallahu fikum jami'an, kita semuanya akan dites oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwasanya kita ini adalah emas palsu atau emas murni. Di sinilah tempatnya ujian. Beliau lanjutkan lagi, wala yakhfa alaikum ya ibadallah. Ya, tidak tersembunyi bagi kalian wahai hamba-hamba Allah. Ya, apa yang beliau sebutkan kepada kita di sini kesimpulannya bahwasanya ini terjadi fakta dan kenyataan, sesuatu yang tak terbantahkan. Dahulunya bersama kita, kemudian sekarang terpisah. Karena apa? Karena tidak serius pegang agama. Terlalu banyak menyelisih syariat Allah. Walihada dzakara al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala fi syarhi hadzal hadits fi Jami'ul Ulumi wal Hikam. Fi hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu fi qaulihi wa inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa ya'malu bi 'amali ahli an-nari fa yadkhulaha. Seperti inilah tidak tersembunyi wahai hamba-hamba Allah. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan rahimahullahu taala dalam syarah akan hadis ini dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang dia beramal dengan amalan penduduk surga sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga tersebut hanya sehasta, kemudian dia mengamalkan amalan penduduk neraka, dia meninggal di atas amalan tersebut, akhirnya dia pun masuk ke dalamnya. Syarahnya atau keterangan dari Ibnu Al-Hafidz Ibnu Rajab, qala alaihi rahmatullahi taala, wa inna ma sara amruhu ila su'il khatimati bisababi dasisatin fima bainahu wa bainallah wa bisababi amrin bainahu wa bainallahi azza wa jal, dasisatun tabqa fil qalbi dambun maksiatun ma'nan fasidin aqidatun fasidatun qasdun fasidat fasidun yabqa fi qalbil abdi tabqa dhulmatuhu wa yabqa atharuhu fi qalbil abdi hatta yutlifahu yawman minad dahri fayanqalibu ala akibai. Artinya ini peringatan kepada kita semuanya yang mendengar ucapan beliau ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, semoga rahmat Allah taala kepadanya, sesungguhnya saja jadilah urusan orang ini, orang ini maksud dalam hadis di atas inar rajula, kepada kesudahan yang buruk dengan sebab amalan tersembunyi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang dia sembunyikan yang dia tidak nampakkan kepada orang lain. Nah, dan ini yang membuat orang itu banyak tertipu. Karena nampak di hadapan mata dia bahwasanya orang ini alim, rajin beribadah, punya ilmu pengetahuan. Beliau pun sebutkan di depan bahwasanya bisa jadi orang tersebut mungkin bisa memiliki kemampuan untuk menggoncang mimbar, punya banyak tulisan, banyak orang yang mengikutinya. Isyarat jari menuju tertunjuk kepadanya ketika ditanya siapa orang alim, semua. Nah, jari jemari menunjuk kepada dia. Namun dengan sebab apa dia memiliki amalan-amalan yang dia sembunyikan hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang tahu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh sebagian sahabat tentang amalan yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau amalan yang bisa mengantarkan kepada surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Makna dari hadis ini bahwasanya ketika engkau di halayak ramai engkau bertakwa, ketika engkau sendiri di dalam rumah hendaknya juga engkau bertakwa. Jangan hanya bertakwa di hadapan halayak ramai, namun di dalam rumah dia menjadi orang yang paling fajir waliyad billah. Jaga lahiriah dan batiniah kita. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya berupa dosa, maksiat, kerusakan, kepercayaan yang rusak, niat yang rusak masih terdapat di dalam hati seorang hamba yang membuat hati dia tersimpan kegelapan yang akan membawa pengaruh buruk kepada hati seorang hamba sampai pada suatu hari kegelapan tersebut akan melenyapkan dia. Akhirnya dia berubah, terbalik. Nah, ini dia, ada sesuatu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi hanya Allah yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Artinya kalau kita menilai seseorang, lihat secara zahirnya, baik dan buruknya, kita nilai bahwasanya dia baik. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membuat dia menyimpang. Ada amalan-amalan yang kita lihat bahwasanya orang tersebut memiliki amalan yang buruk. Ada bukti. Ada hujjah, ada burhan. Nah, tidak perlu heran karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk menyesatkan seseorang yang memiliki niatan ikhlas di dalam dadanya, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu di dalam hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat dia menyimpang. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kenapa Allah menambahkan penyakit yang bertambah? Karena memang sudah ada asalnya di dalam dadanya ada penyakit. Jadi ini yang beliau jadikan semacam nasihat kepada kita sebagai pembaca, barakallahu fikum jami'an, bahwasanya jaga apa yang Nabi SAW nasihatkan kepada kita. Naam, ittaqullaha haitsu ma kunta. Demikian juga wasiat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatihi, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik ketakwaan. Tafsirkan dengan hadis yang tadi bahwasanya bertakwa dimanapun berada. Dan ini sangat sulit untuk dijaga. Naam, sangat sulit untuk dijaga. Bahkan barakallahu fikum jami'an, dikeluhkan juga oleh sebagian sahabat. Datang dalam Sahih Muslim dari sahabat Hamdalah radhiyallahu anhu. Dia keluar rumah kemudian bertemu dengan seorang sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan jujur dia katakan, "Ya Abu Bakar, nafaqah Hamdalah." Hamdalah radhiyallahu anhu mengatakan ketika dia bertemu dengan Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, Hamdalah telah munafik." Nah, munafik di zaman tersebut apalagi diketahui oleh Abu Bakar bahwasanya artinya adalah kafir. Tidak ada makna lain kecuali munafik adalah kafir. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merasa besar ucapan dia tersebut. "Mada qulta ya Hamdalah, wahai Hamdalah, apa yang kau ucapkan? Engkau mengkafirkan diri engkau sendiri." Kemudian dia menerangkan bahwasanya kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan tentang surga, kita pun masuk, ingin masuk ke dalamnya. Beliau menyebutkan tentang neraka, kami pun takut untuk masuk ke dalamnya. Beliau menyebutkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala membuat kita bertambah keimanan. Namun ketika kita keluar dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali ke keluarga kita, bercanda, bersenda gurau, bermain dengan keluarga kita, hilang surga, hilang neraka. Tidak ada lagi yang kita ingin masuk ke dalam surga, tidak juga yang membuat kita takut akan neraka. Itulah yang membuat aku untuk mengucapkan Hamdalah telah munafik. Akhirnya Abu Bakar membenarkan ucapan dia tersebut, betul apa yang kau ucapkan. Ketika itu terjadi pada diri engkau, terjadi juga pada aku. Akhirnya, Abu Bakar mengajak dia untuk pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut bertemu, Hamdalah pun mengucapkan ucapan yang sama, "Ya Rasulullah, nafaqa Hamdalah." "Wahai Rasulullah, Hamdalah telah munafik." Nabi SAW bertanya, "Kenapa engkau mengucapkan ucapan tersebut?" Kemudian diterangkan sebagaimana yang diterangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang terjadi pada para sahabat. Naam. Dan mungkin juga kita rasakan hal yang sama di dalam majelis ta'lim kuat iman kita. Mendengar tentang surga dengan kenikmatannya kita ingin masuk ke dalamnya. Mendengarkan tentang neraka dan siksanya kita enggan dan takut untuk masuk ke dalamnya. Mendengar kisah-kisah para salaf, kita pun ingin sama dengan mereka dalam hal rajin beribadah, semangat belajar dan seterusnya. Pulang ke keluarga, apa yang kita rasakan sama dengan apa yang dirasakan oleh Hamdalah radhiyallahu anhu. Makanya beliau katakan kepada kita di sini bahwasanya di antara solusi untuk bisa istiqomah tetap sampai bertahan di akhir hayat seperti ini, jaga lahiriah kita, jaga batiniah kita untuk tetap kokoh dimanapun kita berada. Di halayak ramai kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di dalam rumah ketika kita sendiri hendaknya juga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kurang tingkatan ketakwaan kita sedikit pun ketika kita sendiri berbeda dengan kita di halayak ramai. Wallahu taala alam bisawab. Ada pun ucapan beliau dari penukilan Imam Nawawi kita akan baca pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.